pada halaman 334. Qala mu'allif rahimahullah taala masalah idza adala al-waliyyu waliyatah 'an az-zawaj. Jika wali menelantarkan atau tidak menikahkan walinya dari pernikahan, yang menjadi apa? Nah, bawahnya. Idza lam yakul laha asaba akharun, jika wanita itu tidak memiliki asabah yang lainnya, zawajah al-hakim bi'tifaq, maka hakim itu yang menikahkannya secara sepakat. Kalau memang tidak ada asabah. Wahtalafu idza kana laha asabah man yuzawijuha, dan mereka berselisih jika perempuan tersebut memiliki asabah, siapa yang menikahkannya. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan yuqaddam al-hakim al-asabah al-akharin, hakim lebih didahulukan daripada asabah yang lainnya. Wa qawlu Asy-Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin wa qala bihi Surayh li hadits fa in istajaru fasultan waliyun man la waliyalah. Ini juga perkataan dari Surayh hadis. Jadi kalau mereka berselisih maka sultan, artinya pemerintah ataupun qadhi ataupun hakim sebagai wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Wali anna dzalika haqqun alaihi, dikarenakan demikian itu adalah haknya dia. Intan amin adaihi, dan dia menghalangi untuk menunaikannya. Wali itu sudah menghalanginya atau penasabah tersebut. Faqamal hakim maqamah, maka hakim menduduki kedudukannya. Kama law kana alaihi dainun famtana amin qadaihi, sebagaimana kalau dia memiliki hutang dan dia tidak mau melunasinya. Wa dhahaba jama'atun akharun ila anna waliyaha al-asabah alladhi yalih, dan sebagian jamaah yang lainnya berpendapat bahwa walinya adalah al-asabah yang akan mengurusi pernikahan tersebut. Wa madhhab Ahmad wal mashhur an Abi Hanifah li anna tazwij tudar min jihatil aqrab, karena pernikahan diberikan udzur karena dari sisi kerabat yang dekat. Familkuhu al-abad al-abad, maka yang jauh itu yang memilikinya. Kalau yang dekat menghalangi, maka yang jauh yang memiliki hak untuk menikahkannya. Kama law junna, sebagaimana kalau orang tersebut itu gila. Wali annahu yusak bil adl, yang sebenarnya dia itu difasikkan dikarenakan menelantarkan dan tidak menikahkannya. Fatantakil wilayah anhu kama law syaribal khamr, maka kewilayahnya berpindah darinya sebagaimana kalau dia itu minum khamr. Fain adl al awliya kulluhum, kalau semua walinya itu menelantarkannya, zawajal hakim, maka hakim yang menikahkannya. Wal hadisul madzkuru hujjatun li haula, hadis yang tersebut di atas tadi itu hujjah untuk mereka. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sultan waliyun man wa man la waliyalah. Wa hadhihi laha wali. Dan ini perempuan ini adalah memiliki wali. Wa yumkin lam hamluhu ala ma law idza adral kull. Dan mungkin juga itu dibawa, yaitu seandainya semua itu menelantarkannya. Lianna qawlahu fa in istajaru dhamir jam' yatanawal kull, sebagaimana firman sabda Rasulullah SAW, fa in istajaru di sini dhamirnya adalah jam', maka meliputi secara keseluruhan. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, wal wilayah itu tukhalif ad-dain min wujuh, wilayah itu berbeda dengan hutang, ditinjau dari wujuh thalathah, dari tiga sisi. Ahaduha anna hakun li wali, bahasanya wilayah itu haknya wali. Wad-dain hakun alaih, dan hutang itu haknya dia kembali kepadanya. Ini yang pertama, ini kembali kepada orang tersebut. Adapun wilayah itu haknya wali. An-dain la yantakilan, maksudnya hutang tidak pindah darinya. Wali wilayah tantakil li'adim min jununil wali, dan kewilayahan itu berpindah ya adanya suatu sebab. Nah, min jununil wali seperti di sini adalah walinya gila. Al-fiski kat, atau walinya adalah fasik. Kefasikannya amatuhi atau kematiannya. Taib. Ini yang kedua, bahwasanya hutang tidak pindah, adapun wali bisa pindah karena mungkin walinya gila atau fasik ataupun mati. Atsalits anad-dain la yutabar fi baqail adalah. Maksudnya hutang itu tidak dianggap tetap dirinya itu dalam keadilan. Artinya adil atau tidak adil tetap hutang. Adil atau tidak hati tidak adil tetap hutang. Wal wilayah tutabaru laha dzalik. Adapun wilayah keadilan itu dianggap, dia harus adanya keadilan dari wali tersebut. Ya ini ainda jamaah min ahli ilm. Ini adalah pendapat jamaah dari para ulama. Qala Abu Abdullah wa qahullah al-qawlu tsani aqrab. Kata Abu Abdullah semoga Allah memberikan taufik kepadanya, pendapat kedua lebih dekat kebenarannya. Wal ahwatu ayastalanu al-hakim. Ayastalanu al-hakim, minta izin kepada hakim. Fi naqli wilayah ila tsani, untuk memindahkan kewilayahan kepada yang kedua. Fayuzawwiju ats-tsani bi'inil hakim, maka yang kedua menikahkannya dengan izin hakim. Kharujan lil khilaf, untuk keluar dari perselisihan. Wallahu alam, Allah yang mengetahui. Masalah makna al-'adl, pengertian dari bala al-'adl. Wa muni al-mar'ah min at-tazwid bi kuf'iha idza talabat dzalik. Ya, seorang wanita dihalangi untuk menikah yang sepadan dengannya jika wanita itu meminta pernikahan. Ini namanya menyiakan pernikahan, ya tidak mau menikahkan. Walau bakul wahid minhuma fi sahibi, dan masing-masing dari keduanya itu sudah saling mencintainya, sama-sama senang. Rawal Bukhari min hadithi Makil bin Yasar qala zawajtu ukhtan li min rajul, aku menikahkan saudariku perempuan dengan seorang laki-laki. Fatallaqaha, laki-laki itu mencerainya, setelah nikah mencerainya. Hatta idzang qabdat iddatuha jaa yakhthubuha, tatkala perempuan itu sudah selesai masa menunggunya, laki-laki itu meminang lagi. Fakutulah, maka aku mengatakan kepadanya, zawajtuka, aku nikahkan kamu. Wafastuka, dan juga aku membentangkan untuk dirimu. Wakramtuka, dan aku muliakan dirimu. Fatalaqtaha, lalu engkau mencerainya. Tsumma ji'ta takhthubuha, kemudian engkau datang meminangnya lagi. La wallah, tidak demi Allah. La ta'udu ilaika abada, dia tidak akan kembali kepada dirimu untuk selama-lamanya. Wa kana rajulan la ba'sa bihi, dan laki-laki itu sebenarnya laki-laki yang tidak mengapa, artinya nah bisa diridhoi dari sisi agamanya ataupun dari sisi yang lain. Wa kanatil mar'ah turidu an tarji'a ilaihi, dan bahwasanya wanita itu saudarinya tadi ingin kembali kepadanya. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah, maka Allah menurunkan ayat ini, fala ta'tuluhunna, maka jangan menghalangi untuk menikahkannya. Fakutu, aku katakan al-nam al-an, sekarang afmal ya Rasulullah, aku melakukannya ya Rasulullah. Fa zawjaha iyyah, maka laki itu menikahkan orang tersebut dengan saudarinya. Jadi di sini ada faedahnya, kalau sudahnya sekali talak, nah sekali talak, ketika masa iddahnya enggak segera apa, rujuk, maka ini perempuan tersebut walaupun talak satu bisa nikah lagi dengan lain. walaupun baru talak satu, karena sudah habis masa iddahnya, masa menunggu. Ataupun habis masa iddahnya, habis masa iddahnya, ia ingin kembali, maka minang lagi, harus minang lagi. Makanya kalau nanti nyerai istri, dihitung. Nah, mau cerai terus atau ingin kembali, kalau ingin kembali ketika masa iddahnya segera dirujuk. Taib. Masalah berikutnya idawal qarab al-aqrab min awliyaiha. Nah, betul dalal wusul ilaihi. Jika wali-wali yang dekat itu tidak ada dan ada udur untuk sampai kepadanya. Misalnya apa? Misalnya wali yang dekat kerja di Saudi. Ayahnya misalnya kerja di Saudi. Ada di sini yang di tempat ini. Jadi misalnya pamannya. Nah, bagaimana? Apakah boleh demikian? Yang lebih jauh untuk menikahkannya lil abadi ayuzawjaha inda akhari al-ilm. Untuk yang jauh, wali yang jauh baginya untuk menikahkannya. Ini pendapat kebanyakan para ulama, wa huwa madzhab Malik. Ini adalah pendapatnya Malik, wa Ahmad wa Abi Hanifah. Faqala Syafi'i yuzaju al-Hakim. Berkata Syafi'i, Hakim yang menikahkannya. Wa sahih qaul jumhur, yang benar adalah pendapat jumhur, bagi wali-wali yang jauh itu bisa menikahkannya tatkala wali yang dekat tidak ada atau tidak sampai. Nah, kalau zaman sekarang mungkin bisa minta izin dengan HP, tapi zaman dulu bagaimana minta izin? Kirim suratnya belum tentu sampai, ya enggak? Telepon juga masih jarang waktu itu. Taib idza istama'a akthar min wali fi daratin wahidah. Jika terkumpul lebih banyak dalam wali tersebut dalam satu derajat. Jadi walinya dalam satu derajat itu beberapa orang misalnya. Siapa yang paling berhak untuk menikahkannya? Sama-sama derajatnya. Ayastawal awliya fid darajah. Jika para wali itu sama kedudukannya dalam derajat. Kal ikhwah wa banihim. Seperti saudara dengan anak-anaknya, derajatnya sama. Wal amam wa banihim. Demikian pula paman dengan anak-anaknya. Seperti kakek dan ayahnya kakek. Misalnya. Fal aula taqdimu akbarihim wa afdalihim, maka yang paling utama pendahuluan yang paling tua dan yang paling mulia. Maksudnya akbar di sini yang paling tua, bukan yang paling besar tubuhnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama taqaddama ilaihi Muhaisah. Itu kisah menuntut kematian nah saudaranya wa Huwaisah wa Abdurrahman bin Sahal. Fatakallama Abdurrahman bin Sahal, maka Abdurrahman bin Sahal berbicara, wa kana asrarhum, dan dia ini termasuk yang paling kecil usianya, yang paling muda. Faqala sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbir. Jadi hendak yang berbicara itu yang paling besar, yang paling besar. Ay qaddim al-kubar, dahulukan yang paling besar, yang paling tua. Fatakallama Huwaisah, maka Huwaisah yang berbicara. Wa in tasahu wa lam yuqaddim al-kubar. Jadi kalau mereka itu adanya perselisihan, saling mengingkari dan tidak mendahulukan yang paling besar, ukri'a bainahum, maka diundi di antara mereka. Diundi siapa yang menikahkan nanti. Lianna haqqahum istawa fil qarabah, karena hak mereka itu sama dalam kerabatan. Qala fa in badara wahidun minhum, jika satu di antara mereka itu tergesa, nah atau mendahului. Jadi misalnya yang paling kecil langsung menikahkan saja, bagaimana? Wazawajah kufu'an bi'inil mar'ah, menikahkan yang sepadan dengan izin perempuan tersebut, sahha, maka sah pernikahannya. Wa'inkanah wal'asr wa'abun dia, itu adalah yang paling kecil, al-maftul yang paling rendah, al-lazi wa'ku'an al-qur'ah li'ku'irhi, yang terjadi adanya qur'ah untuk yang lainnya. Sudah ada di qur'ah, ternyata sudah dinikahkan dulu, bagaimana? Ya sudah sah. Li'annahu tazwid saudaraan min wali, karena mereka ini adalah bersumber dari wali. Kamil wilayah, sempurna kewilayahnya, bi'idni muwaliyatihi, dan izin dari yang apa diwalikannya, artinya di perempuan tersebut. Fasaha kamau kama lawan farada, maka sah sebagaimana kalau dia itu menyendiri. Wa inamal qura'ah li izati al musahah. Ya, sebenarnya itu adanya qura'ah, adanya undian untuk menghilangkan adanya perselisihan atau pertentangan. Qutu wa huwa qaulu ba'dhi asy-Syafi'iyah. Aku katakan ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah, wa qala ba'dhum la tasih. Sebagaimana kan tidak sah. Lainal qura'ata idza kharajat lahu tu'inat lahu al-wilayah. Dikarenakan kalau qura'ah ada undian sudah jika sudah keluar maka betul-betul ditayin. Nah, kewilayahannya untuk dia. Wa man dhahabul Hanabilah wa sahih. Dan mana Hanabilah itu sahih. Yang kedua ini, wallahu alam dan Allah yang lebih mengetahui. Masalah berikutnya, hal liwalil mar'ah ayu zaujaha min nafsihi. In kana liman tubahlah. Apakah wali perempuan itu bisa menikahkan perempuan tersebut dengan dirinya? Jadi wali menikahi dari perempuan tersebut, walinya yang menikah. In kana liman tubahlah. Jadi kalau memang itu memang dibolehkan baginya. Seperti enam, seorang membebaskan budak perempuan dibebaskan, kemudian ingin menikahi. Nah, sementara ini tidak ada wali yang lainnya. Bagaimana? Demikian wali sebagai ini tuannya tadi, atau yang urusnya anak yatim. Kemudian setelah dipelihara sudah agak besar, ini tertarik kepada yatimah tersebut. Nah, mungkin cantik dan sebagainya. Bagaimana? Nah. Ajazal ilmi liwalil mar'ah ayuzawijaha min nafsihi. Nah, para ulama membolehkan bagi walil mar'ah itu untuk menikahkan perempuan tersebut dengan dirinya. Ingkar iman tubahlah jika memang itu dibolehkan baginya. Ustadzallu biqaulihi ta'ala wa in khiftum alla tuksitu. Ya karena itu khawatir tidak berlaku adil fil yatama kepada anak yatim. Nah, fangihu ma tabalakum min nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Maka nikahilah para wanita yang kalian senangi, itu 2, 3 ataupun 4. Wa lima annahu idza aqsata fi sadaqiha jazalahu azwat minha. Maka diketahui di sini jika laki tersebut itu berlaku adil berkaitan dengan maharnya ataupun nafkahnya, maka laki-laki itu bisa menikahinya, menikahi dari anak yatim tersebut. Nah, sama-sama diberikan maharnya dan juga nafkahnya sama. Nah, wahtala fa ilmi hal lahu ayyali tarafay al-aqd bi nafsihi am yuwakkil ghayrahu bidzalika. Dan para ulama berselisih pendapat apakah wali itu bisa mengurusi dari dua akad nikah untuk dirinya, artinya dia biayai sebagai pelamar sekaligus yang menikah. Bagaimana? Atau wali dan juga yang melamar. Bagaimana ini? Atau dia itu harus mewakilkan kepada yang lain? Fasa bal aktsar ila annahu yajuzu lahu ayyali tarafil aqd bi nafsihi. Kebanyakan para ulama membolehkan laki-laki itu untuk mengurusi dua sisi dari akad tersebut untuk dirinya. Wa fa'ala dzalika Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf telah melakukannya wa sabit an. Dan itu sabit darinya. Wa qul Hasan bin Sirin wa Rabi'ah wa Sawari wa Ishaq wa Malik wa Abi Hanifah wa Ahmad wa Al-Bukhari wa Abi Sa'ul bin Mundhir wa Ibn Hazm wa akharin. Lianlah wa waliyuha fasaha yuzawija nafsahu minha wala mani'a min dhalik. Maka sah bagi dirinya untuk menikahkan dirinya tersebut dengannya dan tidak ada yang menghalangi baginya. Dia sendiri yang menikahkan. Wa zahaba ba'duhum ila annahu la yasihu tazwijuhu li nafsihi. Dan sebagian lain mengatakan tidak sah pernikahannya untuk dirinya sendiri. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Dawuda wa Zufar wa Ahmad fi riwayah. wa sahhanil Mughirah bin Syu'bah kama fil Muhalla, dan telah sahih dari Mughirah bin Syu'bah sebagaimana dalam Muhalla, annahu waqala insanan yuzawwijuhu min mauliyatihi. Bahwasanya dia mewakilkan, Mughirah bin Syu'bah mewakilkan untuk menikahkan dirinya terhadap perempuan yang memang itu menjadi bawah perwaliannya, di bawah perwaliannya. Hujjatuh manan nikah la yasih illa bi khatib wa wali. Hujjah mereka bahwasanya nikah itu tidak sah kecuali dengan adanya pelamar dan wali. Wa hahunal khatib huwal wali. Dan di sini pelamar itu juga wali. Fala yasihu dzalik, maka tidak sah hal itu. Kutu aku katakan wa shawab huwa qaul awal, yang benar pendapat yang pertama bahwasanya bisa menikahkan dirinya. Wa fa'lam wa fil Mughirah bin Syu'bah la yadullu ala istirati dzalik, dan perbuatan Mughirah bin Syu'bah tidak menunjukkan persyaratan tentang itu. Wa wakil inama huwa qa'im maqamal anam wakil, dan wakil itu menduduki, nah dia menduduki kedudukan yang orang mewakilkannya. Fala farq, maka tidak ada perbedaan. Wa lidzalika fa inna ba'dahum yaqulu innama yuzawwijuha iyyah al-hakim. Akhirnya itulah sebagian mengatakan bahwasanya menikahkan kepada perempuan tersebut adalah al-hakim. Wa hadza mukhalif li fi'li sahabah, dan ini menyelisih perbuatan sahabah. Jadi yang benar bagi laki-laki itu bisa menikahkan dirinya, nah, kepada perempuan yang memang, nah, dia tidak memiliki wali atau memang halal baginya, dibolehkan baginya. Masalah idza wa janafsah, jadi kalau laki-laki itu menikahkan dirinya sendiri bagaimana caranya? Fa kaifa yaqulu fil aqd, bagaimana ia mengucapkan dalam akad nikahnya? La babadul halabilah ila an alaihi ayujib summa na yubil au ayakbal au yakbal, adanya ijab dan qabul di sini. Jadi wali sekaligus pelamar adanya ijab dan qabul. Fayaqul zawajtu nafsi min fulana, aku menikahkan diriku dengan fulana. Sumpah aku kemudian dia mengatakan wa qabiltu hadza tazwid, aku terima pernikahan ini. Jadi ngomong sendiri ya enggak. Sendiri, aku nikahkan saya dengan fulana, aku terima. Nah, pernikahan ini. Wa dhahaba Malik wa Abu Hanifah wa Abu Hanabilah ila annahu yakfi ayakul. Ya, cukup baginya itu untuk mengucapkan zawajtu nafsi fulanah, aku menikahkan diriku dengan fulanah. Au tazawajtu fulanah, aku menikahi dengan fulan, menikahi fulanah. Wa hadha huwa sahih. Ini yang benar, cukup. Ya, aku menikah dengan fulanah. Wa hadha huwa sahih li'annahu lafzun yataḍammanu al-ijab wal qabul wal qabul. Dan ini lafaz yang meliputi ijab kabul. Maka fa'ala dzalika Abdurrahman bin Auf kama taqaddam, dan Abdurrahman bin Auf telah melakukannya sebagaimana telah lewat, telah terdahulu. Hal ini syarat li nikah syahidan, apakah dalam pernikahan disyaratkan adanya dua saksi? Istarata dzalika ba'du al-ilm, sebagian ulama mensyaratkan hal itu. Wasatallu bil ahadits al-waridah fil bab, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang telah lewat dalam bab ini, dan kita ketahui adalah waqad taqaddama annaha dha'ifah, dan telah lewat bahwasanya hadis itu adalah lemah. Wa hadza qawlu Sa'd bin Musayyab wal Hasan wal Khai wa Jabir bin Zaid wa Qatadah wa Tsauri wal Auza'i wa Syafi'i wa Ashabir Ra'i wa Ahmad. Ya, adanya syarat adanya dua saksi. Syaratnya harus ada dua saksi. Pendapat pertama, tapi hadisnya lemah. Yang kedua, wan Ahmad rahimahullah riwayatun annahu yasihu bi ghairi syuhud. Wasnya sah pernikahan tanpa adanya saksi. Wa qawlu Abdurrahman bin Mahdi wa Yazid bin Harun wal Ambari wa Abi Thawr wa Ibnu Mundzir wa dzalika li adami sihhatil ahadits al waridah fi dzalik. Dikarenakan tidak sahnya hadis-hadis yang menyebutkan tentang perkara itu. Wasatallah ba'du bi qissatil wahibah, dan sebagian mereka berdalilkan dengan kisah al-wahibah. Walau dzalika al-hafidz, al-hafidz telah membantahnya. bi'annahu kana fil majlis, maksudnya itu ada di majlis rijal, kaum laki-laki, kama fi ba'di turukil hadis, sebagaimana dalam jalan-jalan hadis yang lain. Itu sudah banyak orang di situ, tidak hanya Nabi. Nah, wa qala Zuhri wa Malik wa Syekhul Islam, idza ulina nikah, jika nikah itu diumumkan, fala yusyarat, maka tidak disyaratkan adanya dua saksi. Wa idza lam, nah, yusyarat kalau tidak dipersaksikan, falabud, nah, falabud da'indahu min ilanin nikah, maka harus, kalau tidak ada saksi, maka harus diumumkan pernikahannya. Walasih bidunihi, dan tidak sah tanpa dengannya. Waladhyahar annal qawla tsani huwa rajih, dan yang nampak kebenarannya pendapat kedua ini yang rajih. Jadi yang ya benar bahwasanya dua saksi itu sunnah. Nah, tidak sampai apa syarat wa tarjih Syekh Namubil wa Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi alaihima. Furu ala istirahatul syahidain, cabang-cabang tentang syaratan dua saksi. Alalina istirahatu asyahidain istirahatu ayyakuna muslimain, mereka-mereka mensyaratkan ada dua saksi, mereka juga mensyaratkan bahwa kedua saksi itu harus la muslimain, dua-duanya muslim. Illa anna Abu Hanifah yakul idha kanatil mar'ah enam dhimmiyatan sahha syahad, enam sahha syahadatu dhimmiyain, jika perempuan adalah dhimmiyah maka sah persaksian dua laki-laki dhimmi. Berikutnya, walayana kitul nikah bisyahadil fasik inda Syafi'i wa Ahmad fi riwayah, dan tidak terrealisasi nikah dengan persaksiannya seorang yang fasik menurut pendapat Syafi'i dan juga Imam Ahmad dalam riwayah. Ini kalau mengambil pendapat Syafi'i ini berat, ya enggak, karena orang yang tidak jamaah, salat jamaah lagi-lagi itu sudah tidak terima persaksiannya, dikatakan fasik itu. Nah, wan Ahmad dari riwayatun bin Iqad bin Iqadihi wa qawlu Abi Hanifah, dan dari Ahmad riwayah bahwa nikah itu terrealisasi, ini adalah pendapat Abu Hanifah. Walayana kitu bisyahadah rajulin wa mar'atain inda akhtarihim, dan tidak terrealisasi persaksian seorang laki dan dua perempuan menurut kebanyakan dari mereka, penyakuan para ulama. Walayana akitu inda ashabir ra'i, dan terrealisasi menurut nah pengikut-pengikut dari ashabur ra'i yang mengandalkan pikiran atau akal. Walakin bisyaratil abdain indal hanabilah, dan terrealisasi dengan persaksian dua budak menurut pendapat hanabilah. Walakin indal syafi'i, dan tidak terrealisasi menurut pendapat syafi'i wa abai hanifah, dan juga pendapat abu hanifah. Walakin bisyaratil amah indal hanabilah, dan terrealisasi dengan persaksian seorang yang buta. Nah, menurut pendapat hanabilah wa ba'd syafi'i, dan juga sebagian syafi'iyah khilafan li ba'din, lain halnya nah berbeda dengan pendapat sebagian yang lainnya. Taib walain akitu indahum bisyahadah as-sibyan, dan tidak terrealisasi menurut mereka dengan persaksiannya dua anak laki-laki. Wa jazza ba'dul hanabilah al-murahiq al-aqil, dan sebagian hanabilah membolehkan persaksian murahiq al-aqil di sini adalah ablah, yang tolol, yang dungu. Nah, baik, yang kita ambil di sini, jadi kalau semua wali tidak mau menikahkan, siapa yang menikahkan? Wali hakim, wali hakim yang menikahkan. Jika kalau wali yang dekat tidak bisa hadir, maka wali yang jauh itu bisa menikahkannya. Jikalau terkumpul sama-sama derajat dua wali atau tiga wali derajatnya sama, yang didulukan yang paling tua atau yang paling mulia. Nah, boleh bagi laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan perempuan yang memang halal baginya, dibolehkan baginya untuk menikahinya. Nah, berikutnya bagaimana caranya? Cukup dengan mengucapkan zawajtu nafsi fulanah, aku menikahkan diriku dengan fulanah, atau tazawajtu fulanah, aku menikahi fulanah. Apakah disyaratkan ada nikah itu adalah dua saksi? Yang rajih tidak disyaratkan. Nah, ini yang kita ambil, ini agak tergesa-gesa, kita mau nah persiapan juga ini. Nah, kemarin kita liburkan karena informasinya masih letih, iya enggak? Letih kemarin. Harus kerja katanya.